Thank you. sebagai bidadari, bidadari di hatimu. Hei sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanjakanmu. Aku

kasmara diriku dan kamu yang telah merasakan sekian lamanya. Ayah, ayah, ayah, Paico ditinggal ke pocone, carene ra kuat ngrakati wadah pupure. Paico ditinggal ke pocone. Dasi ditinggal bojone minggat tadi TKW sarimeng ake duiti bayi joloro ati disireng bojone carene ora kuat. Saben dino kowe dadi omongane tangga. Coba ijo opo kowe ra isin. Saben ketemu kanca-kancamu kabeh batin. Apa mbiyen kowe ora kelingan? Nalika ngecap janji pas dadian. Jare bakal ngopeni sak lawase. Saiki malah mbok sia-sia. Pa ijo ditinggal ke bojone. Jarene ra kuat krakate bocah bubure. Pa ijo ditinggal ke pocone, cari nerak kuat ngangkati wadah pupure. Saiki malah mbok siak-siak deh. Kerjamu turu-turu mangan-mangan rono-rene dolan nganti lali omah ra pekewo tanggane. Ra peduli bojomu sing lelerane omah durung mangan amarga ora iso tuku beras salahuwe. Pai jomo mandase ditinggal bojone minggat tadi TKW sesungguhnya ku masih menyimpan rasa.